warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah untuk menambah ilmu kita dalam rangka mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke muka bumi ini sebagai suri teladan dan panutan untuk kita semua. Saya rasa kita tidak perlu panjang lebar lagi. Adapun tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini, yakni Islam di persimpangan jalan, fenomena kekinian dalam perspektif Islam, yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ibnu Yunus. Berhubung karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita, pada Ustaz kami persilahkan.